الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pelajaran kita pada malam hari ini adalah lanjutan dari bab luzumus sunnah atau tahridun nabi sallallahu alaihi wasallam fi luzumus sunnah. Kita memasuki hadis yang ke-92, yaitu hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata al-muallif rahimahullah, yaitu Allamatul Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah, dalam kitabnya Usulul Iman, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana disebutkan oleh Imam atau penulis kitab ini. Makna daripada hadis ini adalah Rasulullah berkata, sungguh Islam dimulai dari kondisi yang asing, dan dia Islam tersebut akan kembali asing seperti sedia kala, sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis ini erat kaitannya dengan bab yang sedang kita pelajari, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umat ini untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umat ini untuk melakukan dan mengikuti perkara yang bid'ah yang diada-adakan di dalam agama ini, yang tidak ada contoh sebelumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Islam dimulai dari kondisi yang asing, dari jumlah yang sedikit, tauhid menjadi asing di saat itu setelah sebelumnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam memulai dakwatut tauhid di negeri tersebut dan akhirnya beliau mendirikan dan membangun Al-Ka'bah. Awwalu baitin wudi'a lin-nas, rumah Allah pertama di muka bumi. Bersama waktu dan berganti zaman, tauhid menjadi asing, menjadi gharib, dan ahlu tauhid menjadi ghuraba di negeri Mekah sendiri. Sampai datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kembali kepada tauhidullah. Maka dalam kondisi seperti itu, benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asing dengan dakwahnya. Bukan asing sosoknya. Sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikenal dan diketahui. Bahkan keturunannya dari keturunan termulia dari seluruh suku-suku Quraisy pada saat itu. Namun beliau menjadi asing dikarenakan dakwah tauhid yang beliau serukan, mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala peribadatan, doa-doa, isti'anah, at-tabarruk, memohon barokah atau mencari barokah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan. Di saat itu Rasulullah menjadi asing. Pengikut Nabi alaihi salatu wassalam pun bertahap tidak kemudian datang kaum mukminin afwaja berbondong-bondong dalam waktu yang singkat, tetapi semua itu melalui waktu yang cukup panjang. Cobaan demi cobaan, derita demi derita dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa kaum mukminin yang bersamanya pada waktu itu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis sahabat Amr bin Abbasah atau Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Amr bin Abbasah di saat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ma'aka 'ala hadzal amr?" Siapa yang bersamamu dalam perkara tauhid ini, dalam dakwah Islam ini tadi? Maka Rasulullah menjawab, "Hurrun wa 'abdun." Satu orang dari hamba Allah yang merdeka dan satu orang hamba, yaitu yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian Bilal bin Abi Rabah. Begitu asing, sahabat merasakan keasingan itu, kepedihan demi kepedihan yang sudah telah disebutkan dalam sejarah. Bagaimana peristiwa Bilal yang disiksa karena keislaman dan tauhid yang dia pegang teguh dan dia pertahankan. Bagaimana keluarga Yasir yang kemudian disiksa hingga mati bersama istrinya. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, "Sabran ala Yasir, sabran ala Yasir." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, bersabarlah kalian. "Inna mau'idakumul jannah." Sungguh tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah surga, adalah jannah. Sungguh terasa asing. Sampai berjalan waktu, pemboikotan terhadap Rasul, embargo terhadap gerak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di lembah yang kering, hingga wafatlah orang-orang yang wafat karena kelaparan, karena kepedihan, kekeringan, bayi-bayi meninggal dunia dan seterusnya. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, pindah meninggalkan Makkah. Bukan peristiwa yang ringan, bukan kejadian yang kecil. Seorang muslim ketika mendengar berita seperti ini, dia akan membayangkan kalau dirinya ditimpa seperti itu. Kalau seandainya bayi putra dia meninggal dunia karena embargo, dia gak bisa bergerak kemana-mana. Mau bergerak sedikit terancam kematian. Mau berjalan ke arah barat atau ke timur, terancam oleh al-maut. Kita alhamdulillah merasakan kebebasan, ketentraman, menjalankan ibadah. Badal Islamu ghariban. Sungguh Islam ini dimulai atau bermula dengan kondisi yang sangat asing, gharib. Tauhid gharib. Syirik menjadi kehidupan atau adat keseharian mereka. Kemudian Islam terus berkembang dan berkembang, sampai terjadinya singkat cerita Fathu Makkah, dan seluruh kabail pada waktu itu masuk Islam. Afwaja, berbondong-bondong manusia menerima Islam. Terus berkembang Islam hari demi hari. Mulai al-ghurbah itu, keasingan tersebut berkurang, berkurang dan hilang. Namun Nabi kita alaihi salatu wassalam mengabarkan, bersama berjalannya waktu dan bergantinya zaman, qala wa sayaudu ghariban, dan Islam itu, tauhid itu akan kembali menjadi asing. Ketika disebutkan tauhid, asing bagi umat, terheran-heran. Apalagi ini? Enggak pernah kami kenal ini. Mulai muncul apa yang dahulu pernah disebutkan oleh kaum musyrikin. Inna wajadna abana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami ini telah mendapati nenek moyang kami sudah berada di atas sebuah prinsip, di atas sebuah agama, akidah, dan kami akan tetap berjalan mengikuti jejak nenek moyang kami. Subhanallah. Alasan dan jawaban kaum musyrikin di saat itu, di saat Islam gharib, di saat tauhid gharib, kembali terulang di masa masa terakhir ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa sayaudu ghariban kama bada, seperti sedia kala, gharib. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama, di dalamnya terkandung banyak fawaid. Di dalamnya terdapat beberapa masail penting. Di antara penjelasan para ulama tentang hadis ini adalah yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau menyatakan, lam yuhaddid an-nabiyyu alaihi salatu wassalam az-zaman al-mu'ayyan, bahwa Nabi tidak menyebutkan waktu dan zaman tertentu kapan datangnya keasingan tersebut, kapan kembalinya kondisi yang penuh dengan keasingan terhadap at-tauhid, terhadap Islam. Karenanya kita pun tidak bisa menentukan kapan, tetapi itu bisa terjadi di satu waktu tanpa waktu yang lainnya, bisa pula terjadi di satu tempat tanpa tempat yang lainnya. Beliau menjelaskan, kattakunul ghurbatu fi zamanin minal azminah wa fi makanin minal amkinah. Bisa saja keasingan itu terjadi di satu zaman tertentu, zaman berikutnya tidak lagi asing atau berkurang tingkat keasingannya. Ini terjadi di banyak negara, Di banyak tempat sekarang ini, kalau kita lihat sejarah Al-Jazirah Al-Arabiyah, bagaimana sebelum 3 abad yang lalu di Al-Hijaz, Makkah dan Al-Madinah dan sekitarnya, bagaimana peribadatan kepada kubur-kubur memasyarakat, beristighatsah kepada al-arwah, ruh-ruh, begitu pula menjamur di tengah masyarakat berbagai bentuk amalan dan keyakinan-keyakinan bid'ah terus bermunculan dan menjamur. Tauhid menjadi asing kala itu, sunnah ghariba, sunnah Nabi pun menjadi asing pula di negeri tersebut. Ketika disebutkan bahwa perbuatan ini adalah kesyirikan, berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah adalah amalan syirik, menggantungkan dan memakai jimat-jimat juga demikian. Asing dakwah tauhid pada masa tersebut. Datanglah Allah lahirkan seorang anak manusia yang mulia, yang berjuang bersungguh-sungguh dan berjihad dalam menebarkan tauhid dan menjelaskan kepada umat tentang bahayanya kesyirikan, yaitu penulis kitab yang sedang kita kaji, Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi. Dari waktu ke waktu beliau mengajar anak-anak muslimin, sampai datang suatu kondisi di mana beliau tidak mampu lagi mengajar, dikejar-kejar hingga lari meninggalkan kampungnya, bersembunyi. Subhanallah, ketika kita mendengar sejarah seperti ini, tidak bisa merenunginya, tidak bisa mengambil manfaat darinya kecuali orang yang memang siap untuk menjadi orang besar dalam menebarkan tauhid. Kecuali orang yang dengan izin Allah dan pertolongannya akan menjadi orang yang serius, bersungguh-sungguh, tabah dan bersabar dalam menebarkan tauhid dan sunnah. Tapi sebaliknya, ketika seorang membaca dan mendengar kisah perjuangan beliau rahimahullah hanya sebatas kisah yang dia hafal untuk menjawab soal-soal dalam ujian, atau sebagai bahan penyampaian materi, dalam keadaan dia tidak menjiwai tantangan demi tantangan, pengorbanan demi pengorbanan dia dan keluarganya, dia dan anak-anaknya, maka dia tidak akan dapat mengambil manfaat dari kisah tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dikala itu di tempat tersebut, di Jazirah Arabiyah, di Makkah dan Al-Madinah dan sekitarnya, bagaimana kubur-kubur dibangun dengan bangunan-bangunan dan kubah di atasnya, kemudian manusia berdatangan dari berbagai penjuru bumi saat itu untuk yang satu meminta rizki, yang satu meminta kesehatan, yang satu meminta kepentingan-kepentingan dan hajat-hajatnya. Maka beliau memulai dakwah tauhid. Beliau benar-benar merasakan asingnya, belum lagi cengkraman kaum Syiah yang sangat luar biasa di tempat tersebut, di sekitar itu juga sebuah tantangan yang sangat besar bagi beliau rahimahullahu ta'ala, memulai dengan seorang diri, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada yang mendukungnya. Sepulangnya beliau dari talabul ilmi, beliau dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bangkit memulai dakwah tauhid. Karya demi karya, surat demi surat beliau layangkan ke berbagai pihak, baik di Makkah, Madinah, di Baghdad, di Kufa dan berbagai negara lainnya. Beliau kirimkan surat demi surat yang berisi ajakan kepada tauhid dan bantahan terhadap syubhat-syubhat yang ada. Sebelum adanya berbagai fasilitas yang ada di zaman kita, cahaya yang mudah kita dapatkan, kondisi tempat belajar yang nyaman, lebih dari itu semua, nikmat kita belajar, tentram kita belajar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga kalau kita gambarkan bagaimana tauhid dan sunnah di negeri Yaman sebelum 3 abad yang lalu kurang lebih, hingga munculnya salah seorang putra Yaman, Al-Imam Syaukani dan juga Al-Imam San'ani, yang pertama adalah penulis kitab Nailul Autar. Banyak karya beliau, tetapi yang lebih dikenal di Indonesia adalah kitab Nailul Autar. Yang kedua, Imam San'ani, penulis kitab Subulis Salam. Beliau juga punya karya di berbagai bidang, namun yang lebih terkenal di negeri ini adalah kitab Subulis Salam. Menghadapi kaum Syiah di negeri tersebut, benar-benar tauhid dalam keadaan asing, gharib. Gharib. As-sunnah gharibah. Namun mereka adalah orang-orang pemberani yang merasa bahwa Allah tidak akan membiarkannya, yang mengejar akhirat, yang siap mengorbankan segala apa yang dimilikinya. Nama-nama mereka dikenang bukan karena dunianya. Telah hidup di masa beliau bertiga tadi, Ibn Abdul Wahhab wa Syaukani dan As-San'ani, para konglomerat-konglomerat, hidup orang-orang kaya, hidup orang-orang yang berdagang dan menghasilkan nilai-nilai besar dalam materinya. Kemana mereka sekarang? Hilang tak disebut. Tak ada lagi nama, tak ada lagi yang mendoakan rahimahullah, kecuali mungkin dari anak cucunya yang masih soleh dan mengingat orang tua mereka atau nenek moyangnya. Tapi berbeda dengan para ulama, nama mereka disebut bukan karena materinya. Nama mereka diiringi dengan ucapan rahimahullah wa ghafara lahu wa ja'alahu Allah min ahli jannati. Didoakan di berbagai tempat. Sekarang kita di malam hari ini pun menyebut nama-nama mulia tadi di tempat ini, di negeri yang jauh. Apakah dahulu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab pernah terpikir dan menyangka bahwa di negeri Indonesia yang jauh, syarq janub Asia, akan disebut namanya dan dibaca karyanya? Apa beliau menyangka bahwa karya beliau Usulus Sun, Usulul Iman, wa Thalathatul Usul, wa Kitabut Tauhid, wa Kashfus Syubuhat, wa Nawaqidul Iman akan dibaca oleh anak-anak muslimin di negeri timur yang jauh seperti kita ini sekarang? Tentu beliau tidak menyangka, tetapi al-yaqin, yaqin was-sabr yang ada pada beliau bahwa Allah tidak akan membiarkan, dan kemenangan, pertolongan Allah tidak harus muncul di saat kita sedang berdakwah, di saat kita sedang menebarkan tauhid dan mengibarkan bendera sunnah. Bahkan mungkin beliau tidak pernah terpikir bahwa dari anak cucu beliau akan menjadi ulama-ulama besar. Setiap antum mendengar nama ulama diakhiri dengan kalimat alu syekh, maksudnya adalah anak keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak menyangka bahwa akan lahir sebuah negeri besar, sebuah negara besar yang menebarkan tauhid ke berbagai penjuru dunia. Beliau enggak menyangka akan seperti itu. Tapi apa yang ada di hati beliau? Al-yaqin was-sabr wal-ikhlas. Ini pelajaran penting, ayuhat talabah. Sehingga sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, keasingan tersebut tidak disebutkan oleh Nabi kapan terjadinya. Bisa terjadi di suatu zaman kemudian hilang pada zaman berikutnya. Bisa saja terjadi di satu tempat kemudian hilang di tempat tersebut kemudian terganti dengan adanya tauhid serta sunnah yang terus dikenal oleh masyarakat. Di negeri kita Indonesia, betapa dahulu tauhid dan sunnah salafiyah itu asing. Ketika kita baru mendengarnya pada tahun 90-an kurang lebih, kita tidak menyangka bahwa akan tersebar di Indonesia lebih dari 150 pesantren ma'had salafiyin. Bahkan dahulu kita enggak kebayang bisa punya sebuah masjid. Pengajian kita di rumah-rumah. Pengajian kita sampai di musola pom bensin. Bisa dihitung dengan jari. Mungkin kalau ada kawan-kawan kita yang dulu di awal telah bersama dengan kita dan sekarang telah wafat, mereka enggak mengira akan menyaksikan pemandangan yang seperti ini. Maka secara nisbi keasingan sunnah dan tauhid di negeri ini berkurang. Di mana dakwah tauhid dan sunnah ini sekarang menyentuh negeri Nusantara ini dari ujung barat hingga ke ujung timur. Sampai perbatasan akhir bagian barat dan perbatasan akhir negeri ini di bagian timur. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Di antara yang faedah yang disebutkan oleh para ulama terkait hadis ini antara lain adalah keasingan itu bisa berupa keasingan di bidang tertentu dalam berbagai bidang Islam, keasingan syariat dan ibadah atau amalan tertentu dalam berbagai syariat dan amalan dalam Islam. Disebutkan antara lain keasingan itu bisa dalam bentuk asingnya keberadaan para ulama sunnah. Asingnya para ulama sunnah. Kita sering mendengar hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta begitu saja dicabut secepat kilat habis dan hilang pergi dari kita ilmu itu, tidak. Tetapi Allah cabut ilmu dari umat ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai ketika tidak di Allah sisakan lagi seorang pun dari kalangan ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai tempat meminta dan mencari fatwa. Ini salah satu bentuk ghurbah, salah satu bentuk keasingan. Di antara bukan keasingan ini hanya terkait dengan jumlah. Keasingan tidak hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi bisa saja keasingan itu terjadi di saat jumlah kaum muslimin itu banyak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis lain, satatakalabu alaikumul umam kama tatakalab al-akalatu ala qas'atiha. Qalu amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Qala la. Bal antum katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayyid. Bahwa berbagai bentuk umat akan mencabik-cabik kalian, memangsa kalian, sebagaimana seorang pemakan atau seorang yang makan lahap membersihkan piring atau bejana yang dia gunakan untuk makan, tidak tersisa lagi satu butir pun. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kita kondisinya seperti itu sampai umat-umat lain ini berani menyerang kita? Apakah karena jumlah kita yang sedikit? Lah, bahkan kalian banyak. Kalian banyak jumlahnya. Kuantitas kalian banyak. Tapi kalian itu bagaikan buih. Bagaikan buih yang dibawa oleh air bah, air banjir. Ghuza, buih dan berbagai barang-barang kotor yang dibawa oleh air banjir. Muslimin, dijelaskan oleh para ulama, dalam kondisi seperti itu umat Islam tidak lagi serius dan sungguh-sungguh mengamalkan syariat Islam. Menjadi aneh. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam hadis yang berikutnya oleh al-muallif rahimahullahu taala. Di antara faedah yang bisa disebutkan di sini adalah pernyataan al-Imam al-Auza'i rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Beliau menyatakan, "Ama innahu ma yadhhabu al-islam walakin yadhhabu ahli sunnah. Yadhhabu ahli sunnah hatta ma yabqa fil balad minhum illa rajulun wahidun." Maksud dari hadis ini bahwa Islam akan kembali asing, bukan Islam yang pergi dan sirna, tetapi yang pergi dan sirna adalah ahlus sunnah. Dalam pengertian, jumlah mereka menjadi asing, kondisi mereka menjadi asing, mereka sedikit sampai-sampai di satu negeri tidak ada ahlus sunnah kecuali satu. Ini mengisyaratkan kepada nasihat beliau yang lainnya. Sebelum itu penting untuk diketahui, wahai ahlus sunnah, jadilah kita orang yang kokoh dalam berpegang teguh dengan sunnah, walaupun kita sedikit. Walaupun kita menyaksikan dengan mata kita dan mendengar dengan telinga kita betapa sedikitnya orang yang mau dan rela berpegang teguh dengan sunnah dan salafiyah. Bahkan kita mendengar dan menyaksikan secara langsung betapa banyaknya orang yang menolak sunnah dan salafiyah, bahkan mengolok-ngoloknya. Kita menyaksikan secara langsung dan mendengar betapa banyak manusia yang berguguran, yang tadinya telah berpegang teguh dengan sunnah dan salafiyah, kemudian mereka tinggalkan sunnah dan salafiyah itu tadi, berguguran di sana, berjatuhan di sana, lepas yang di sebelah situ. Terus kita mendengar, mendengar dan mendengar, tidak kemudian kita menjadi lemah di saat sunnah dan al-manhajus salafi menjadi asing. Ketika banyak kita bangkit, ketika kita melihat mayoritas jumlahnya bertambah, kita bertambah semangat. Ya, memang di satu sisi itu membuat semangat kita bertambah, namun jangan kemudian kita bergantung dengan jumlah. Jangan sampai kita bergantung, menggantungkan iman kita, istiqomah kita kepada kuantitas. Di saat kita menyaksikan banyak bergelimpangan dari sunnah, meninggalkan sunnah ini, jatuh kepada hizbiyah, jatuh kepada berbagai madhab ahlul bid'ah, atau kemudian dia sibuk dengan dunianya, meninggalkan sunnah, jangan kemudian kita pun turut menjadi lemah imannya, turut menjadi semangat, menjadi turun semangatnya. Tidak demikian ya ahlus sunnah. Gantungkan istiqomah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan digantungkan kepada manusia. Ketika melihat manusia banyak berbondong-bondong berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, dia semangat. Di saat jumlah itu berkurang, dia melemah. Jangan, gantungkan kepada Allah. Demikian juga al-ghurbah itu bisa saja terjadi, keasingan itu bisa saja terjadi dalam bentuk amalan talabul ilmu, amalan menuntut ilmu, menjadi asing, menjadi sedikit, menjadi asing. Orang yang duduk bersimpuh mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah dan segala ilmu yang terkait dengannya, menjadi aneh. Orang gak belajar ilmu dunia, menjadi aneh. Orang meninggalkan pekerjaannya untuk belajar ilmu agama, menjadi asing. Orang gak mau kepada ilmu-ilmu dunia yang menjanjikan, malah memilih duduk bersimpuh di majlis-majlis. Menjadi aneh seorang yang duduk belajar ilmu Islam namun ternyata tidak menjanjikan janji-janji duniawi, tidak menjanjikan ijazah, tidak menjanjikan titel, tidak menjanjikan gelar-gelar akademis yang lainnya. Menjadi patah semangatnya. Kalau anaknya atau putranya tidak melanjutkan belajar ke luar negeri, dia menjadi lemah semangatnya dan menganggap kecil ilmu-ilmu Islam. Sungguh ini salah satu bentuk bagian dari makna al-ghurbah, makna keasingan yang disebutkan dalam hadis ini. Oleh karena itu dinukilkan juga dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam salah satu nasihatnya, qala alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal wa in zakhrafuhu lak bil qawl. Wajib atas anda untuk tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf walaupun manusia menolakmu. Ini ada tanda-tanda, ada isyarat akan datang waktu, zaman manusia akan menolak prinsip-prinsip salaf, tidak sabar berjalan di atasnya, tidak sabar meniti jejak mereka berpegang teguh dengan prinsipnya. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Kemudian beliau menegaskan pula, dan waspada kalian, waspadalah anda dari pemikiran-pemikiran, ideologi, akwal manusia yang diperindah dengan slogan-slogan yang menarik perhatian. Demi persatuanlah kita membutuhkan manhaj yang bisa menyelimuti dan merangkul banyak umat. Kita jangan kaku, kita harus fleksibel. Manhaj yang fleksibel, yang penuh dengan rahmah, tidak seperti ini, tidak mutasyadid, tidak, dan seterusnya, diperindah dengan slogan-slogan yang menarik sehingga dia akhirnya tidak sabar berjalan di atas kaidah-kaidah ilmiah, tidak sabar untuk berjalan di atas prinsip-prinsip salaf yang telah diwariskan kepada kita. Hadis ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah menunjukkan kepada hal itu, agar kita istiqamah di saat manusia menuju kepada kehancuran, di saat manusia beramai-ramai meninggalkan sunnah Nabi. Oleh karena itu dalam hadis atau potongan terakhir hadis ini, fatuba lil ghuraba, naam, disebutkan dalam riwayat-riwayat lainnya, antara lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah ditanya, qila man hum ya Rasulullah, siapa al-ghuraba itu wahai Nabi? Qala alladzina yasluhun 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap baik, tetap istiqamah di saat manusia telah rusak. Dia tetap berada di atas tauhid, di atas ketika manusia berbondong-bondong mengotori tauhid mereka dengan kesyirikan-kesyirikan. Tetap bertahan di atas sunnah di saat manusia beramai-ramai mengotori sunnah tersebut dengan berbagai bentuk bid'ah dalam bidang akidah, bid'ah dalam bidang dakwah, dalam bidang ibadah dan yang lainnya. Di saat manusia berbondong-bondong menuju kepada berbagai kepentingan syahwatnya, dia tetap bertahan baik istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan siapa itu al-ghuraba. Yang pertama adalah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yasluhun, pakai fathah ya-nya, yasluhun 'inda fasadin nas. Kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya alladzina yuslihun ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan pada segala sesuatu, segala perkara yang dirusak oleh manusia. Otomatis maksudnya adalah pembenahan itu nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar dalam berbagai bidang, Amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang akhlak yang dirusak oleh manusia, dia melakukan pembenahan-pembenahan. Kerusakan yang dilakukan oleh manusia dalam bidang ibadah dengan berbagai munculnya berbagai bid'ah-bid'ah, dia terus membenahi dan mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kerusakan dalam bidang manhaj, di mana munculnya berbagai manhaj-manhaj yang menyimpang, manhajul Mu'tazilah, Al-Khawarij, Al-Asy'ariyah dan seterusnya dari berbagai manhaj yang bermunculan, dia berusaha melakukan amar ma'ruf nahi mungkar demi membenahi apa yang telah rusak akibat perbuatan manusia. Ini dalam riwayat yang lainnya. Kalau yang tadi riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis sahabat Abdurrahman bin Sanah, kemudian yang kedua riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat sahabat Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu. Demikian sekelumit keterangan tentang hadis Abi Hurairah yang disebutkan oleh penulis kitab ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Masih terdapat beberapa faedah lainnya, namun sampai kita cukupkan kali ini sampai di sini. Semoga Allah memberikan kepada ana dan antum semuanya ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.